Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha inallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah. Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syaral umuri muhdathatuha. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Qanifillah barakallahu li wa lakum. Untuk berikutnya, untuk selanjutnya juga, ba'da subuh kita akan lanjutkan kajian ini ya, syarah wasaya Luqman al-Hakim libnihi, permata nasihat Luqman al-Hakim kepada putranya, kepada anaknya. Adapun untuk pelajaran kitab yang akan kita buka, yaitu syarah kitab Tauhid dengan memakai kitab Mulakhas, insyaallah akan dilangsungkan di Sabtu malam Ahad ya. Kemudian untuk kajian kitab syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah insyaallah dilaksanakan hari Rabu malam Kamis. Fa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kitab yang sedang kita bahas ini risalah syarah wasaya Luqman al-Hakim libnihi, terakhir kita sampai pada penggalan ayat qala syarih Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, thumma ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sampai pada penggalan ayat itu. Karena terakhir kita sudah membaca ya, ayat, penggalan ayat yang memerintahkan kepada kita untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wassainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin ya, dan seterusnya. Maka di akhir ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, thumma ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian hanya kepadakulah tempat kembali kalian, ilayya marji'ukum, dikedepankan ilayya, menunjukkan bahwasanya hanya kembali kepada Allah, semua makhluk tempat kembalinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka aku akan beritakan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, apa-apa yang telah kalian amalkan, apa-apa yang telah kalian kerjakan selama hidup di dunia. Faqala Syekh Rabi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, marji'un nasi jami'an ilallahi tabaraka wa ta'ala, tempat kembalinya manusia seluruhnya adalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wasayuhsi alaihim kulla syai'in, pada berita yang Allah sampaikan itu, thumma ilayya marji'ukum, hanya kemudian hanya kepadakulah tempat kembali kalian. Ini juga mengisyaratkan tentang tauhidullah azza wa jal, pentingnya tauhid. Maka sungguh merugi orang-orang yang selama di dunia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, akan merugi dia. Begitu juga orang-orang yang beramal ketika di dunia untuk mengharapkan ridho selain Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia akan mendapati dirinya merugi di akhirat. Maka seorang mukmin, seorang muwahhid yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam semua ibadahnya, amalannya, ucapannya, perbuatannya, dia niatkan hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kegembiraan di akhirat nanti, karena memang hanya kepada Allah lah tempat kembali kita. Hanya kepada Allah lah kita mempertanggungjawabkan semua amalan yang kita lakukan di dunia, dan hanya kepada Allah lah kita mengharap balasan dari amalan yang kita kerjakan. Wa sayuhsi 'alaihim kulla syai'in wa yunabbi'uhum bihi. Dan Allah akan menghitung segala sesuatu, semua amalan yang dikerjakan oleh manusia, semuanya akan dihitung, yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi, semuanya akan Allah hitung. Wa yunabbi'uhum, dan Allah akan memberitakan kepada mereka amalan-amalan yang mereka kerjakan, semuanya Allah akan beritakan. Yang manusia sendiri terlupa dari amalan mereka selama di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak terluput sedikit pun darinya semua amalan tersebut, dan akan mengkhabarkan, memberitakan semua amalan itu. Wa min dzalika hal qamal walid alwalidu bibirri abawaihi, di antaranya amalan yang akan Allah hitung dan Allah akan beritakan kepada manusia, apakah seorang anak telah berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Sudahkah dia menunaikan hak ibunya? Sudahkah dia menunaikan hak ayahnya? Maka Allah akan hitung itu semua, yang besar maupun yang kecil, dan Allah akan beritakan, ya, mana hak ibumu yang engkau tinggalkan, mana hak ayahmu yang engkau tidak tunaikan, dan sebagainya. Wahal istaqamal abawan ala dinillahil haq. Begitu pula, selain si anak yang ditanya, orang tua juga akan ditanya, apakah kedua orang tua, ibu dan ayah, telah menegakkan atau tegak di atas agama Allah yang hak? Apakah di dalam menjalankan rumah tangganya, dia mencari bimbingan dari syariat Islam, berumah tangga dengan bimbingan Islam, berumah tangga dengan bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ataukah justru sebaliknya, dia sia-siakan keluarganya dan mendidik keluarganya di atas bimbingan yang menyelisihi syariat Islam? Maka itu semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan beritakan. Ya. Naam. Wasayuhasibu humallahu ala ma kana ya'muranika bihi minasyirk. Dan Allah juga akan menghitung, memperhitungkan atau menghitung keduanya, yaitu ayah dan ibu, kedua orang tua, atas apa yang telah keduanya perintahkan kepadamu, wahai anak, ya, minasyirik, dari kesyirikan. Jika memang kedua orang tua atau salah satunya ada yang memerintahkan kesyirikan kepada anaknya selama di dunia, maka itu pun akan dimintai pertanggungjawaban dan akan dihitung. Nah, qala hafizahullah fal marji' ila Allah Subhanahu wa taala wa sayumbi al ibad. Maka tempat kembali itu hanyalah kepada Allah. Beliau tegaskan kembali, tempat kembali kita semuanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sayumbi al ibad, dan Allah akan memberitakan semua amalan hamba-hamba. Al khalqu kulluhum marji'uhum ila Allah, semua makhluk tempat kembalinya kepada Allah. Wa saufa yas'alullahu kullal makhluqin, dan Allah akan menghitung semua makhluk. kulla bani Adam, semua anak Adam, balil jin wal ins, saufa yas'aluhum, bahkan tidak hanya bani Adam, bangsa jin dan manusia, semuanya saufa yas'aluhum, Allah akan menanyai mereka. Jadi di dalam hisab ya, nanti di yaumil qiyamah, di hari kiamat itu akan Allah akan tanya satu persatu hamba atas amalannya. Sebagaimana yang Allah beritakan dalam surat ini, Al-A'raf ayat yang ke-6 sampai ke-7. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Allah kuatkan berita ini dengan dua penguatan. Yang pertama lam taukid, wala nas'alanna, kemudian penguat yang kedua dengan nun at-taukid. Jadi benar-benar akan terjadi peristiwa ini, wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim, pasti dan pasti akan kami tanya orang-orang yang telah diutus kepada mereka para rasul, itu semua manusia, umat-umat yang telah diutus rasul kepada mereka, yang telah sampai kepada mereka risalah para rasul, akan ditanya. Ditanya tentang apakah jawaban mereka terhadap dakwah para rasul. Apakah mereka mengikuti dakwah yang disuruhkan oleh para rasul ataukah sebaliknya. Maka akan Allah tanya ini. Dan bagaimana, sejauh mana mereka mengamalkan syariat para rasul, itu akan Allah tanya. Begitu pula para rasul juga akan ditanya. Wala nas'alannal mursalin, dan pasti akan kami tanya para rasul, itu ditanya tentang tablighihim ar-risalah, tentang apakah mereka sudah menunaikan amanah yang Allah berikan, yaitu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia semuanya akan ditanya, begitu pula para rasul juga akan ditanya. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin, dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu dari kami, itu dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ilmu Allah muhitun bikulli syai', melingkupi segala sesuatu. Wa ma kunna ghaibin, dan sekali-kali kami tidak pernah ghaib, tidak pernah terlewat dari semua amalan yang dilakukan oleh para hamba. Qala hafizahullah, hunaka yansibullahu ta'ala al-mawazin. Ya. Di peristiwa itu nanti, di hari kiamat nanti, hisab, kemudian ya, yang juga Allah akan menanyakan kepada para hamba, setelah itu Allah akan menegakkan timbangan, ya, al-mawazin, timbangan-timbangan. Di sini Syekh Rabi hafizallah menyebutkan dengan lafaz al-mawazin. Zahirnya menunjukkan bahwasanya timbangan di hari kiamat nanti tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Al-mawazin bentuk jamak, bentuk tunggalnya adalah mizan. Maka di hari itu akan ditegakkan, Allah akan tegakkan al-mawazin, timbangan-timbangan amalan. Fatuzanu a'malul ibadi, maka akan ditimbang amalan-amalan para hamba. Amalan-amalan para hamba, ini salah satu bentuk timbangan, yang ditimbang amalannya, amalan para hamba. In khairan fa khairun, jika amalannya baik, lebih banyak amalan kebaikannya, fa khair, maka kebaikan yang dia dapatkan. Wa in syarran fa syar, jika ternyata kejelekan yang lebih banyak dari amalannya, maka dia akan mendapatkan keburukan dan kejelekan. Ya. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan timbangan amalan di hari kiamat, sebagaimana yang sudah kita pelajari di pelajaran atau dars syarah usulis sunnah, bahwasanya timbangan di hari kiamat itu ada tiga jenis. Yang pertama timbangan amalannya, amalannya yang akan ditimbang. antara amalan kebaikan dan amalan kejelekan, mana yang lebih berat. Kemudian jenis yang kedua yang ditimbang adalah sahaiful a'mal, catatan-catatan amalan. Jadi catatannya yang ditimbang, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bitaqah. Hadis ya, bitaqah, kisah seorang yang didatangkan menghadap kepada Allah di hari kiamat nanti tidak mendapati catatan amalan kebaikan sedikit pun kecuali satu kartu kecil yang tertulis kalimat la ilaha illallah. Karena dia selama di dunia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan penuh ya keikhlasan dari dalam kalbunya. Yarhamukallah. Maka ketika ditimbang dengan catatan amalan keburukannya yang begitu banyak ya, maka Allah lebih memberatkan catatan atau kartu kecil yang berisi catatan kalimat la ilaha illallah tersebut. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya catatan amalan juga akan ditimbang. Kemudian jenis yang ketiga adalah yang ditimbang al-amil. Orang yang beramal itu sendiri juga akan ditimbang. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih, la ya'ti ar-rajul al-azim as-samin yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat nanti seorang yang sangat besar badannya, sangat ya, gemuk di hari kiamat nanti. Wala yazinu indallahi janaha ba'udah, akaratnya melebihi satu sayap seekor nyamuk. Jadi memang orang juga akan ditimbang di hari kiamat nanti sesuai dengan kadar amalannya. Demikian akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan timbangan di hari kiamat. Qala hafizahullahu ta'ala wa ya'ti bimathaqilil dzar fi hadzal hisab ad-daqiq. Dan Allah akan mendatangkan amalan sekecil apapun, amalan-amalan yang terkecil yang beratnya seberat partikel-partikel yang terkecil. Fi hadzal hisab, dalam hari perhitungan ini, dalam perhitungan yang daqiq ini, yang rinci dan teliti ini. Alladzi ahatallahu bihi bikulli dzarratin min dzarratin min al-amal as-salihah was-sayyi'ah, yang Allah telah melingkupi semua amalan para hamba sekecil apapun dari amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh maupun amalan kejelekan. Ya. Maka kita harus ya, sangat memperhatikan amalan kita sekecil apapun, jangan sampai kita lengah darinya, karena amalan terkecil pun akan Allah hitung di hari kiamat nanti. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Barang siapa yang beramal kebaikan sekecil apapun di dunia, maka dia akan melihatnya di hari kiamat. Begitu sebaliknya, barang siapa yang beramal kejelekan sekecil apapun, maka dia akan melihat akibatnya di hari kiamat. Oleh karena itu kita jangan sampai menyepelekan amalan kebaikan sekecil apapun. Ya, sebagaimana yang Rasulullah SAW beritakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau menyepelekan amalan ma'ruf, amalan kebaikan sekecil apapun. Ya, walau antalqa akhaka biwajhin talik. Walaupun dengan cara ini amalan kecil yang mudah, yang ringan, yang jangan sampai kita sepelekan. Ya. Walaupun engkau dengan berjumpa saudaramu dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Ya. Wajah yang gembira, wajah yang tersenyum, yang membuat orang yang melihatnya menjadi lapang dadanya. Ini termasuk amalan kebaikan yang tidak boleh kita sepelekan. Nah. Qala hafizahullahu ta'ala thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian hanya kepadakulah tempat kembali kalian, dan aku akan kabarkan kepada kalian apa yang kalian amalkan. Bil amal wal aqaid. Amalan maupun akidah, keyakinan-keyakinan, ini juga akan ditimbang. Jadi yang akan ditimbang itu bukan hanya amalan zahir, amalan yang dilakukan oleh, amalan yang dilakukan oleh lisannya, amalan yang dilakukan oleh kakinya, matanya, telinganya, ya, itu semua akan dihitung. Bahkan Allah akan menjadikan anggota-anggota badan itu sebagai saksi di hari kiamat atas hambanya. Matanya akan bersaksi atas si hamba, apa yang dilihatnya selama di dunia. Begitu juga pendengarannya akan bersaksi apa yang dia dengar selama di dunia, dan sebagainya dari anggota tubuhnya. Selain amalan yang sifatnya zahir yang dilakukan oleh anggota badan, juga yang dihitung adalah akidah, aqaid, keyakinan-keyakinan yang ada di dalam dada, yang ada di dalam kalbu seorang hamba akan ditimbang pula, ya, akan diperhitungkan. Al-aqaid as-sahihah fi mizanil hasanat, akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang benar, maka akan ditimbang sebagai timbangan kebaikan. Wal-aqaid al-fasidah fi mizanil sayyiat, dan akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang rusak, yang salah, keyakinan yang jelek, akan ditimbang di timbangan kejelekan. Al-a'mal as-salihah fi kiffatil hasanat, amalan soleh diletakkan di piring timbangan kebaikan. Wal-a'mal at-talihah fi kiffatis sayyiat, dan amalan jelek akan diletakkan di piring timbangan kejelekan. Ini juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan timbangan di hari kiamat, bahwasanya al-mizan lahu kiffatan, bahwasanya timbangan hari kiamat itu memiliki dua neraca, dua piringan, ya, satu untuk kebaikan, satu untuk kejelekan, ditimbang mana yang lebih berat. Begitu juga memiliki al-lisan, timbangan di hari kiamat memiliki al-lisan, yaitu yang menunjukkan, untuk menunjukkan mana yang lebih berat di antara kebaikan atau kejelekan yang ditimbang tersebut. Qala hafizallahu fayu'tillahu kulla wahidin kitabahu biyaminihi subhanahu wa ta'ala kama dzukira fi suratil haqqah. Maka Allah akan memberikan semua orang, semua hamba kitabnya dengan tangan kanannya, subhanahu wa ta'ala kama dzukira fi suratil haq, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Haqqah. Ini surat yang akan beliau sebutkan, ini penggalan ayat yang akan beliau nukilkan di sini, berisi tentang gambaran ketika para hamba menerima catatan amalan di hari kiamat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang diberikan kitabnya, catatan amalannya dari sisi kanannya, fayaqul ha'umu qara'u kitabiyah. Maka dia akan berkata, ya, ambillah buku catatanku ini dan bacalah. Dia merasa gembira dengan catatan amalannya, karena selama di dunia dia benar-benar memperhatikan amalannya, dia beriman bahwasanya amalannya akan dihitung, dicatat, dan akan diperhitungkan di hari kiamat. Maka ketika mendapatkan buku catatan amalannya, dia dapatkan dari sisi kanannya, maka dia akan bergembira dan berkata, ambillah kitabku dan bacalah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwasanya aku akan bertemu dengan hari perhitungan amalanku ini. Gembira, ini kondisi seorang mukmin, akan gembira ketika mendapati buku catatan amalannya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan berada di kehidupan akhirat yang penuh dengan perkara-perkara yang dia ridhoi, karena penuh dengan kenikmatan, tidak ada kejelekan sedikit pun di sana. Fi jannatin 'aliyah, di jannah atau surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, yang buah-buahannya didekatkan, ya, tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan buah yang dia inginkan, karena buah-buah di dalam surga, di dalam jannah akan didekatkan. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kemudian dikatakan kepadanya, dikatakan kepada penduduk jannah, kulu, makanlah kalian, washrabu, dan minumlah hani'an, dengan penuh kenikmatan, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dengan sebab apa yang telah kalian kerjakan di hari-hari yang telah lalu, itu di hari-hari selama hidup di dunia. Diberikan kabar gembira, ya, dipersilahkan untuk menikmati segala bentuk kenikmatan yang ada di surga, di jannah. Ini kondisi orang-orang yang mukmin. Fanasallallahu ta'ala ayyaj'alana minhum. Kemudian Allah beritakan kondisi yang sebaliknya, yaitu di kondisi orang-orang ahlu syar. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan kitabnya, catatan amalannya dari sisi kirinya, fayaqul, maka dia akan berkata, ya laitani, duhai kiranya aku, lam uta kitabiyah, tidak diberikan kepadaku catatan amalanku. Karena dia tahu bahwasanya amalannya selama di dunia dipenuhi dengan kejelekan. Walam adrima hisabiyah, duhai kiranya aku, seandainya aku tidak, atau walam adrima hisabiyah, aku tidak mengetahui bagaimana perhitungan terhadap diriku. Ya laitana, ya laitaha kanatil qadiyah, ya laitaha kanatil qadiyah. Kemudian dia berandai-andai, ya, berangan-angan dengan angan-angan yang tidak ada gunanya, dengan andai-andai yang kosong dan tidak ada manfaatnya. Dia mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah, duhai kiranya seandainya kematian itu adalah pemutus segala perkara. Dia ingin seandainya kematian itu ia menyelesaikan urusan dia. Setelah mati tidak ada perhitungan amalan, tidak ada, ya, pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dia berandai-andai seperti itu. Dan tentunya tidak demikian, karena manusia semuanya akan mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma aghna anni maliyah, sekali-kali tidak bermanfaat bagiku hartaku di hari kiamat, ya. Karena tidak akan bermanfaat sedikit pun harta di hari itu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat yang lain, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang menghadap Allah dengan qalbu yang salim. Ay salim min kulli syar, salim min kulli fitnati syubuhat wa syahawat. Qalbu yang selamat dari fitnah syubuhat dan syahawat. Ma aghna anni maliyah, tidak bermanfaat bagiku hartaku. Halaka anni sultaniyah, dan telah lenyap dariku kekuasaanku selama di dunia. Khudhuhu faghulluh. Kemudian Allah perintahkan malaikat-malaikatnya, khudhuhu, ambillah orang itu. Faghulluh, dan belenggulah dia. Dibelenggu. Ya. Thummal jahima salluh. Kemudian masukkanlah dia, campakkanlah di al-jahim, neraka yang menyala-nyala. Wa na'udzubillahi minal jahim. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kemudian seretlah dia dengan rantai yang panjangnya sepanjang 70 dhira', 70 harta, dan seretlah dia. Demikian kondisi orang-orang ahlu syar di hari kiamat nanti yang penuh dengan kehinaan. Fanasallallahu ta'ala as-salamata wal-afiyah. Naktafi bihadal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.